Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah. ولهذا شببهم الصحابة بالمجوس كما ثبت عن ابن عمرو بن عمر وابن عباس وابن عباس رضي الله عنهما وقد روى أهل السنن عنهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة Kemudian walihada, oleh karena itulah mereka kaum Qadariyah menyerupakan para sahabat, menyerupakan mereka kaum Qadariyah bil majusi, dengan majusi, kama sabata an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas, sebagaimana ini telah valid diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa qad ra'a ahli sunan, dan para ahlu sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya, meriwayatkan anhum dari mereka para sahabat secara marfu'an, secara marfu' annahum, bahwasanya mereka kaum Qadariyah majusu hadhil ummah. Ialah majusinya umat ini. Majusinya umat ini. Nah, kemudian wa katsiran ma yajtami'u syirkan fil abdi wa yanfaridu ahaduhuma 'anil akhar, dan kebanyakan ma yajtami'u syirkan, kebanyakan yang terkumpul dua kesyirikan, fil abdi, pada diri seseorang, pada diri seorang hamba, ya, wa yanfaridu ahaduhuma, dan kadang terpisah 'anil akhar, satu sama lain. Wal Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim balil kutub al-munazzalah, bahkan seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit, min indillahi taala, dari kulluha, semuanya musarrihatun, musarrihatan biraddi ala ahli hadzal isyraki, semuanya dengan tegas jelas membantah penganut kesyirikan ini, ya, ka qaulihi taala iyyaka na'budu, semisal firman Allah hanya kepada engkau kami menyembah. Fa innahu yanfi syirka al-mahabbah, syirka al-mahabbati wal ilahiyah. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menafikan syirik, syirik dalam masalah cinta dan ilahiyah, peribadatan. Wa qawli iyyaka nasta'in, maka dalam ayat ini fa innahu yanfi syirka al-khalqi wa rububiyyati, menafikan syirik penciptaan dan rububiyyah. Ya, kita baca dulu syarahnya di sini. Ya, tafadhal. Dibaca di sini, ya, Pak Adri. Anil akhori, karena ada al. Anil akhori. Fakat yakunu bil insani nawani min hadihi anwa'i, wa yakunu indahu syirkul majus, syirkul majusi, wa syirkul qadariyati. Qawluhu wa Qur'anul karimu, bali musarrihatan musarrihatan birabbi ala ahli hadzal isyraq wa huwa al-isyraq bil-rububiyyati wa kullul kutubi tusbitu حصرٌ هذا حصرٌ للعبادة لله عز وجل لأن التحكيم المأمول يفيد الحصر والمأمول هذا إياك والعامل هو ذاك فتحكيم المأمول على العامل يفيد الحصر أي حصر العبودية لله عز وجل وحده. Kita di atas balik halaman sebelumnya. Walihada syabbahahum syabbahahum as-sahabatu bil majus. Oleh karena itulah para sahabat radhiyallahu anhum menyerupakan mereka orang-orang Qadariyah dengan Majusi. Faqad dhahara awwalu nafil qadar fi akhiri ahdi sahabat. Maka nampak pertama kali penolakan terhadap takdir itu di akhir masa sahabat. Ya, disampaikan kepada Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berlepas diri darinya. Maka Qadariyah dhaharu fi akhiris ahdi sahabat. Qadariyah itu baru muncul kapan? Itu di akhir masa sahabat. Fa angkaru alaihim. Maka para sahabat mengingkari mereka. Ya, wasammuhum majusu hadil ummah. Dan para sahabat menamakan mereka sebagai majusi umat ini. Wa qawluhu wa qad rawa ahli sunan anhum ay anis sahabah dan para ashabu sunan itu Abu Dawud ya, Ibnu Majah meriwayatkan dari mereka dari para sahabat ay as anis sahabah dalika marfu'an bahwa yang demikian itu adalah marfu berarti marfu ma udifa ila nabi kan begitu ini tapi tidak tepat ya. Karena hadis-hadis yang menyatakan Qadariyah majusinya umat ini ya ini yang diantaranya yang melemahkan dari Syekh Shalih Al-Fauzan itu lemah itu adalah lemah hadisnya ya nah kemudian di syarah yang lain At-Turabil Hamid Syekh At-Tuwaijiri pun juga melemahkan beliau menyatakan al-ahadisu al-marfu'atu al-waridatu fil qadariyah dha'ifatun inda ahli al-ilm la yasihu minha syai'un. Enggak ada yang sahih semuanya dhaif. Enggak ada yang sahih sedikit pun. Ya kalau disebutkan demikian. Nah. Kemudian Syatibi Imam Syatibi menyatakan hadal haditsu ghairu sahihin inda ahli naql. Hadis tentang Qadariyah adalah majusinya umat ini kata Imam Syatibi di kitab beliau Al-I'tisam itu tidak sahih menurut para ulama ahli hadis. Ya, barakallahu fikum. Walaupun hadis ini banyak jalan ya. Banyak jalan dari Ibnu Umar, dari sahabat Hudzaifah, kemudian hadis Jabir bin Abdullah dari Ibnu Abbas, namun semuanya lemah. Ya, namun semuanya lemah. Nah, ini yang diterangkan ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi yang sahih gimana? Kalau kata Syekh At-Tuwaijiri, fasahih annaha mauqufatun ala sahabah. Ini kalaupun banter itu mauquf. Mauquf kepada sahabat. Jadi ucapan sahabat, bukan marfu. Ya, dan tidak marfu. Bisa dipahami sini? Paling banter sanadnya apa? Mauquf. Paling banter sanadnya mauquf. Maka enggak sahih. Nah, bisa dipahami sini? Hadis Majusi hadil ummah. Nah, Syekh di sini Syekh Shalih Al-Fauzan di sini seolah-olah mendukung ya. Tapi kalau di buku-buku beliau yang lain di Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah beliau melemahkan. Nah, beliau melemahkan. Ya, kalau di sini ya, beliau tidak banyak berkomentar di sini sepertinya. Ya, karena ya, Al-Maqrizi membawakan secara ya, penjelasan ini untuk menjelaskan kepada umat hakikat takdir, beliau tidak Syekh Shalih Fauzan lihat, enggak mengingkari kan? Bahkan Syekh Fauzan mengulangi, wa dzalika marfu'an 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyah majusu hadil ummah. In maridu, kalau mereka sakit, fala ta'uduhum, jangan kalian besuk mereka. Wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka mati, jangan dipersaksikan jenazahnya. Jangan saksikan jenazahnya. Enggak usah nyelawat. Enggak usah ikut-ikutan nguburin. Sholatin, enggak perlu. Kemudian kata Al-Maqlizi rahimahullah taala, wa katsiran ma yajtami'u asyirkan, dan kebanyakan yang berkumpul dua syirik pada seorang hamba, wa infaridu ahaduma lil akhar. Nah, seringkali terkumpul dua jenis kesyirikan pada seorang hamba, dan seringkali pula terpisah. Ya, faqad yakunu bil insan naw'an. Terkadang terdapat pada seseorang dua jenis min hadal anwa, dari dua ya, macam ini. Fayakunu indahu syirkul majus wa syirkul qadariyah. Ya, terkadang dia melakukan syirik majusi, syirik qadariyah. Kalau syirik majusi tadi apa? Meyakini di alam ini hanya dua, apa, ada pencipta lain, yaitu ada berapa? Ada dua pencipta lain, yaitu nur dan zulmah. Nah, kalau qadariyah banyak semua. Penciptanya siapa? Ya semua orang, dia pencipta. Khaliqu af'alihi. Khaliqu af'alahu. Semua pencipta perbuatan dia. Semua orang menciptakan. Yakhluqu af'alahu. Berarti banyak. Waliyadu billah. Nah. Kemudian. والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة عند الله من عند الله تعالى. Al-Qur'an dan kitab-kitab yang diturunkan dari sisi Allah, aib qabla al-Qur'an, itu sebelum al-Qur'an, kulluha musharrihatan ya birraddi ala ahli hadal isra', semuanya, antum juga boleh baca musharrihatun, secara jelas gamblang membantah ya pelaku kesyirikan ini, wa huwa al-isra'u fi rububiyyah, yaitu kesyirikan dalam masalah rububiyah, karena meyakini ada pencipta lain selain Allah. Gitu. Ya, qadariyah kan menyatakan ada pencipta lain selain Allah dari sisi apa? Perbuatan mereka, ucapan mereka, iradah mereka, kudrah mereka. Iradah mereka, mereka katakan ini ciptaan saya sendiri. Iya dan billah. Ya, maka kata Syekh di sini, ya, wa huwal isyraku fi rububiyah fa kullul kutub tusbitu anna al-khaliq huwa Allah wahdahu. Semua kitab-kitab menetapkan bahwasanya Al-Khaliq sang pencipta itulah Allah semata. Wa huwal mustahiqqu lil ibadati duna ma siwah, maka dialah Allah yang berhak untuk diibadahi bukan selainnya. Kemudian perkataan Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadil ayatu fiha nafyu syirki fil uluhiyah. Maka perkataan beliau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ini adalah bentuk penafian, pengingkaran dari tauhid uluhiyah, di mana kita hanya menetapkan ibadah hanya pada Allah. Wa fi syirk wa nafyu syirki fi rububiyyah. Dan juga dalam ayat ini terdapat pengingkaran terhadap kesyirikan dalam tauhid rububiyyah. Dzalika anna qawlahu, itu firman Allah taala, iyyaka na'budu, hada hasrun lil ibadati fi illah. Iyyaka na'budu itu adalah pembatasan peribadatan itu hanya untuk Allah, li'anna taqdim al-maf'uli yufidu al-hasra. Karena mendahulukan maf'ul, maf'ulnya domir munfasil iyyaka. Ma'mul, taqdimul ma'mul, iya. Ma'mul, karena iyyaka itu maf'ul muqaddam, maf'ul, ma'mul. Ya, iyyaka itu dia adalah maf'ul muqaddam. Amilnya mana? Na'bud. Maka ma'mulnya atau maf'ulnya di sini iyyaka, dhamir munfasil. Nah, ketika maf'ul atau ma'mul dari amil, sebuah amil didahulukan, yang haknya amil adalah lebih dulu, maka kalau didahulukan ma'mulnya, maka ini dalam bahasa Arab yufidul hasr. Yufidu al-hasra. Memberikan makna apa? Pembatasan. Ya. Maka dibatasi. Kita beribadah itu hanya kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Nah, kemudian wal ma'mul iyyaka wal amil huwa na'bud. itu amilnya adalah na'bud. Fa taqdimul maf'uli 'alal 'amil yufidu al-hasra. Maka mendahulukan makmul daripada amil ini memberikan makna pembatasan. Ai hasrul ibadati fillahi wahdahu. Yaitu pembatasan ibadah hanya pada Allah Azza wa Jalla semata. Wa qauluh sekarang. Ya, wa qauluh ya. Tafadhal dibaca di sini. Ya, Mas Bowo. Ini dulu kita bahas mengenai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, kepada engkau kami memohon pertolongan. Isti'anah, al-isti'anah min af'adil makhluk. Meminta pertolongan adalah di antara perbuatan para makhluk. Meminta pertolongan. Alladhi yu'inu wa yakhluqu, maka zat yang menolong, yang mencipta, wa yarzuku, yang memberi rezeki, wa yuhyi wa yumit, wa yudabbir, menghidupkan, mematikan dan mengatur alam semesta, huwa ar-rabbu azza wa jalla. Fa hada fihi tauhidur rububiyyati wa tauhidul uluhiyyati. Maka dalam ayat ini terdapat dua tauhid sekaligus, tauhid rububiyyah dan tauhid uluhiyyah. Wallahu wal mu'in, maka Allah lah sang penolongnya, wa huwal khaliq, wa huwar razik, wa huwal mudabbir. Ya. Zat Allah yang menolong, yang mencipta, yang memberi rezeki dan mengatur alam alam semesta. Jadi dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terkandung dua kandungan tauhid. Nah. Jadi gimana maksudnya? Maka Allah Subhanahu wa taala yu'badu bi uluhiyatihi. Allah diibadahi dengan uluhiyahnya. Wa ista'anu, dan Allah dimintai pertolongan dengan apa? Bi rububiyatihi. Dengan rububiyahnya. Allah diibadahi bi uluhiyatihi, ya, yaitu dengan uluhiyahnya, dan diminta pertolongan. Allah dimintai pertolongan, diminta bi rububiyatihi, dengan rububiyahnya. Bisa dipahami sini? Baik. Kemudian kata Al-Maqrizi rahimahullah taala Asy-Syafi'i. Kata beliau, fatadammanat hadhihi al-ayatu tajrid at-tauhid li rabbil alamin fil ibadati. Ini jadi judul buku nih, kalimat itu. Ya, jadi judul buku ini tajrid at-tauhid. Nah, maka kata beliau, maka ayat ini mengandung tajrid at-tauhid. Maka ayat ini mengandung tajrid at-tauhid. Pemurnian tauhid. Li rabbil alamin. Pemurnian tauhid bagi Rabb Allah Rabbul alamin. Ya, kata beliau. Ya, di matan ya. Fil ibadah, dalam hal ibadah. Wa annahu la yajuzu isyraku ghairihi ma'ahu. Dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan selainnya. Dengan selain Allah ma'ahu. Menyekutukan Allah dengan selainnya dalam hal ibadah ma'ahu. Artinya di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Ini artinya disekutukan. La fil af'ali, wa la fil alfadhi, wa la fil iradati. Maka Allah tidak boleh disekutukan, tidak boleh mempersekutukan Allah dengan selainnya dalam hal perbuatan, tidak boleh dalam ucapan maupun dalam iradat, keinginan. Fasyirku bihi fil af'ali kasujudi li ghairihi subhana wa tawafi bi ghairi baitihi al-muharrami. Maka kesyirikan diberikan contoh dalam perbuatan, semisal sujud kepada selainnya, tawaf. Kemudian tawaf di selain Baitullah, yang Baitullah al-Muharrami, yang disuci, yang muharram, ya, yang disucikan. Nah, ini dia beliau memberikan contoh kesyirikan. Lanjut Mas Bowo, syarahnya langsung. La fil af'al. كلها لله Fakulluha yajibu an takuna lillahi azza wa jalla. Al-ibadatu al-amaliyatu alati al-badani wal-ibadatu al-qawliyatu alati takunu bilisani wal-ibadatu al-qalbiyatu bilniyati. Al-ibadatu bilqalbi kal-mahabbati wal-khufi wal-mujahi wal-inabati wal-tawakkuli wa ghairi dhalika. Al-ibadatu la takhruju an hadal hadal anwa'i atalasati ima badaniyatun wa ima lisaniyatun wa ima qalbiyatun. Qoluhu fasyirku bihi fil af'ali kasujudi li ghairihi subhanahu wa ta'ala. Ay asujudu bil badani. Sebab cukup dalam. Ya, kita langsung saja masuk ke penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Ayat ini mengandung pemurnian tauhid bagi Rabbul Alamin dalam hal ibadah. Maka tidak boleh menyekutukan Allah dengan selainnya, tidak dalam perbuatannya, lafaz-lafaznya maupun kehendaknya. La fil af'al kadzabah. Tidak boleh menyekutukan Allah dalam af'al, semisal menyembelih, wanadar, ya, bernadar, waruku, wasujud, ruku dan sujud, wa ghairi dzalika minan ibadat al-fi'liyah. Dan selainnya dari segala jenis ibadah al-fi'liyah. Namun ini ada perincian semuanya. Syekh At-Tuwaijiri di syarah Kajian Tauhid yang lain menjelaskan idza sajada li syai'in qasidan as-sujud lahu fahada fihi tafsilun. Ini ada tafsilnya, ada perinciannya mengenai sujud kepada selain Allah. Maka kalau dia sujudnya ini taqarrub, ini syirik dan pelakunya musyrik. Nah, kata beliau, wa in kusida at-tahiyatu kama law raka'a wa sajada tahiyatan fala yakunu syirkan bal haram sahibuhu asimun. Nah, kalau dia maksudkan untuk tahiyat penghormatan sebagaimana dia rukuk sujud sebagai penghormatan, maka ini tidak syirik, tapi diharamkan pelakunya, dosa, terjatuh ke dalam dosa besar. Lakinnahu la yasilu ila syirik, tidak sampai kepada derajat syirik. Ini dikatakan oleh Syekh ya At-Tuwaijiri di Fathur Rabbil Hamid, ya, afwan, Syekh Ar-Rajihi. Nah, kenapa demikian? Wasujud la yakunu tahiyatan fi syar'ina. Karena fi syar'i Yusuf jaizan. Kalau sujud dalam rangka penghormatan enggak ada dalam syariat kita. Itu hanya dalam syariat Nabi Yusuf. Wa rafa'a bawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada, begitu kan? Lakinnahu nusikha fi syar'ina. Wala yajuz lil insan ay yasjudu li ahadin ya bi niyati tahiyyah. Maka enggak boleh seorang sujud kepada orang lain dengan niat penghormatan. Fa idza fa'ala ir. Kalau dia melakukan demikian irtakaba muharraman lakinnahu la yakunu musyrikan. Dia terjatuh ke dalam hal yang diharamkan. Ya. Namun dia tidak sampai kepada musyrik illa idza nawa at-taqarrubu ilaih. Kecuali kalau dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada yang dia jadikan objek sujud. Ini enggak boleh. Ya, kayak orang ya, sungkeman itu, kayak sujud. Ya. Ya, suami minta maaf sama istrinya. Dia sujud di kaki istrinya. Maafin abi ya umi. Abi janji deh. Enggak. Nah, misalkan Pak Afif gitu kan, istrinya udah cemberut, misalkan. Apa Pak Amin? Siapa yang istrinya killer kan, punya badik ya, takut sujud tahiyat. Tapi sebagian ulama menyatakan enggak. Ya, ini menurut pendapat Syekh Rajihi. Ya, sebagian ulama Najat, a'immatud dakwah menyatakan musyrik. Karena sujud penghormatan sudah dimansukh. pada kisah Mu'ad di Mansur, Yusuf itu pada syariat Yusuf. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian bernadar, rukuk, sujud dan yang lainnya dari perkara ibadat fi'liyah, kullu halillah, semuanya itu mesti untuk Allah. Wala fil ibadat al-qauliyah, enggak boleh juga memberikan kepada selain Allah dalam hal ibadat qauliyah, kan doa. Semisal doa, enggak boleh berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, wali. Kemudian Mbah apa Bang Habib? Mbah Priok, Mbah Bangkilan. Wa dzikir, zikir ini ibadah qauliyah, wa ghairi dzalik dan yang lainnya. Mimma yajri 'ala lisan, yang itu ya lewat lisan. Kadzalika al-ibadat al-qalbiyah tu. Misal juga ibadah al-qalbiyah khal khauf. Ya khauf, khauf kalau khauf tabii enggak masalah. Antum takut ya sama istri misalkan. Nah. Takut sama istri, ya, istrinya megang badik gitu. Takut tabii. Ya. Takut yang haram adalah takut ibadah. Ya. Takut ibadah. Kemudian mana lagi? Warghbah, warahbah. Warghbah, waraja, warahbah. Ya, harap. Harap, cemas, wal maqasid dan niat-niat tujuan fil ibadati wa niat maupun niat, fakulluha yajibu an takuna lillahi, semuanya itu wajib untuk Allah. Wal ibadatul amaliyah alal badan, maka ibadah amaliyah yang ada yang dilaksanakan oleh anggota badan. Wal ibadatul qauliyah allati takunu bilisan, ibadah qauliyah yang itu lewat lisan. Wal ibadatul qalbiyah bil fi niyat, ibadah qalbiyah di niat. Wal ibadat fil qalbi kal mahabbah, ibadah dalam qalbu semisal mahabbah, khauf, raja, inabah, inabah atau inabah kembali kepada Allah. Wa tawakkul, ya, tawakkal, wa ghairi dzalik dan yang lainnya. Wal ibadat la takhruju an hadhihi anwa' as-salasah, maka semua ibadah tidaklah lepas dari tiga jenis ini semua, imma badaniyatun wa imma lisaniyatun wa imma qalbiyatun. Apakah itu dia? Ya, adalah badan, lisan maupun ya qalbiyah. Kemudian kata beliau, fal musyrik bihi fil af'al kasujud li ghairihi. Maka berkata al-Maqrizi, maka fasyirku bihi, kesyirikan dalam hal ibadah ini dalam contoh af'al ialah sujud kepada selain Allah, ai sujud bil badan, sujud dengan badan. Kemudian wa qauluhu wa tawaf bi ghairi baitihi, ya dia tawaf di selain rumah Allah al-Muharram. Ini belum ya dibaca syarahnya Ahmad. Musyarrafah. Musyarrafati wala yajuzu an yutafa bil kuburi wala bil maqamati wala bil amkinati wal athari allati yansibunaha ilal anbiya'i was salihin li anna hadha syar'u dinin lam yu'dhan bihi Allahu. Lam ya'zan bihillahu. Lam ya'zan bihillahu. Falam yashri' illahu. Syara'a yashra'. Falam yashra'. Falam yashra' illahu. Yashra'. Ya, karena sukun yashra' majzum bisukun. Lam jalalah sukun. Makruh dua sukun berjumpa. Kemarin apa yang salah sebut? Iltiqa khitanain, salah, sakinain khitanain. Sama kemarin sama yang saya sebut nggak ada Saipul ya. Ngantuk Saipul, kopi ditumpahin ngantuk. Nah, tidur jam berapa semalam? Jam 11, ngapain ngantuk tidur sampai jam 11? Murojaah. Ayo lanjut. Wa falam yashra'illahu at-tawafa illa bil baitil atiqi fa idza kana at-ta'ifu yataqarrabu bihadza tawafi ila ghairi lahi ka'anna yataqarrabu ka'an yataqarrabu li sahibil qabri fa hadza syirkun akbaru wa in kana yanwi at-tawafa lillahi walakinahu yuaddihi bihadza dalamnya yuaddi lakinnahu yuaddihi bihadzal makani alladhi lam yashra'illahu at-tawafa bihi fa hadza bid'atun li'anna Allah lam yashra' at-tawafa illa bil baitil atiq wala yutafu wala yutafu bi ghairihi min ayyi makani. Maka tawaf ibadatun adalah ibadah lam yusra' illa bil ka'batil musyarrafah, tidak disyaratkan kecuali hanya di Ka'bah musyarrafah. Ya, berarti kalau manasik haji anak TK gimana tuh? Nah, di Islamic Center gitu. Boleh enggak? Itu kan bukan Ka'bah, boleh latihan. Nah, itu kan dalam rangka untuk tawaf di Ka'bah. Ya, biar tahulah. Muternya jangan salah. Ya. 7 putaran. Ya. Memangnya ada yang salah? Ada. Ulama lagi. Ibnu Hazm Al-Andalusi di buku beliau, apa buku fikihnya yang terkenal, Al-Muhalla, menyebutkan tawaf itu 14. Kenapa demikian? Karena beliau seumur hidup belum pernah haji atau umrah. Karena beliau tinggal di mana dulu? Andalus, Spanyol. Miskin. Dulu kalau mau haji ya mesti punya bekal yang banyak. Begitu. Jadinya 14 kan. Keliru ya. Rahimahullah. Wala yajuz ayutafa bil kubur, enggak boleh. Ya, tawaf di kuburan, wala bil maqamat, nah di makam-makamnya. Wala bil amkinat, walaupun di berbagai tempat-tempat yang lain, wal asar, tempat-tempat bersejarah atau monumen, allati yansibunaha ilal anbiya'i wassolihin, yang mereka nisbatkan kepada para nabi ataupun orang-orang soleh, enggak boleh tawaf di tempat-tempat bersejarah. Ya, tempat-tempat orang soleh, enggak boleh. Ya, sebagian Syiah Rafidah tawaf ya, di kuburan Ali. Ya. Atau di kuburan syekh-syekh mereka itu tadi kayak Khomeini dan yang lain. Ini sesat, menyesatkan. Li anna hada ya syar'u dinin, karena ini adalah bagian dari syariat agama. Lam ya'dan bihillahu, yang Allah tidak izinkan. Walam yashra'illahu at-tawafa illa bil baitil atiq, dan Allah tidaklah mensyariatkan tawaf kecuali di baitil atiq, yaitu Ka'bah, bait rumah atiq, rumah yang tua, artinya Ka'bah, karena Ka'bah adalah salah satu bangunan tertua. Fa idza kana at-ta'ifu, apabila orang yang tawaf, ya taqarrabu bihadza at-tawafi ila ghairillah, dia mendekatkan diri dengan tawaf ini kepada selain Allah, ka ayyat taqarraba li sahibil qabr, sebagaimana dia mendekatkan diri untuk penghuni kubur, fa hadza syirkun akbar, maka inilah syirik akbar. Wa idza kana yanwi at-tawafa lillah, walaupun dia niatkan ya tawafnya itu untuk Allah, lakinnahu yuaddihi ya bihadzal makani alladzi lam yashra illahu at-tawafa bihi, fa hadza bid'atun. Maka kan walaupun dia niatkan apabila wa in kana yanwi, nah apabila dia niatkan tawafnya tersebut untuk Allah ya, tapi tadi ya di mana, di kuburan orang soleh, karena Allah tidak syariatkan tawaf tersebut kecuali di baitil atiq, mana tadi, lakinnahu yuaddi, namun hal ini akan menghantarkan dia ya, dengan tawaf di tempat seperti ini yang Allah tidak syariatkan ya, kepada kesyirikan yuaddihi, akan mengantarkan dia kepada kesyirikan. Hadza bid'atun, nah ini bid'ah kalau dia niatkan untuk Allah tetapi di tempat selain Ka'bah dan bukan dalam rangka manasik, latihan umroh, persiapan ya, memang dia mau muterin aja kuburan Mbah Wong Rekso, dia mau muterin aja tuh ketawaf ke kuburan Habib, Wali, Sunan ya. Karena Allah lam yashra' at-tawaf illa bil baitil atiq. Karena Allah tidak mensyariatkan tawaf kecuali hanya di Ka'bah. La yutawafu bi ghairihi min ayyi makan. Enggak boleh tawaf itu ya di selain Ka'bah di tempat manapun. Ya di tempat manapun enggak boleh. Kemudian apalagi bentuk kesyirikan? Ya, kata beliau. Ya, kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, beliau menyatakan wa halqir ra'si ubudiyatan wa khudu'an li ghairihi, yaitu dengan halq, dengan apa? Dengan mencukur, menggundul rambut. Ya. Dengan mencukur rambut dia. Ya, semisal kesikan ini menggunduli rambut dia, ya, ubudiyatan wa khudu'an li ghairi, dalam rangka beribadah, dan dalam rangka beribadah dan tunduk kepada selain Allah, wa taqbilil ahjar ghairil hajaril aswad, dan juga mencium batu yang selain batu hajar aswad, alladhi huwa yaminuhu fil ard, yang hajar aswad ini merupakan tangan kanannya Allah, tangan kanannya di muka bumi. Ini mengenai tangan kanannya ini, Syekh Al-Utsaimin di Al-Qawaid Al-Muslah menjelaskan, ya, dengan penjelasan bagus. Kita bahas dulu. Khalaq, tafadhol, dibaca di sini, ya. Siapa? Coba Pak Apip. Ayo. Khalqul ra'si yakunu ibadatun ibadatan wa yakunu mubahan idza halqati idza halqati idza halaqtahu idza halaqtahu li ajli takhlisi li ajli takhallus li ajli takhallusi minal adha wa minal Qumli, kutu. Wa minal qumli, wa minal awsakhi. Wa anna taslama. Wa antaslama. Wa antaslama min kulli. Wa antaslama min kalafi takdhib. Kafnya ada. Ya. Kulu fi takdiyati ra'si fahada mubahun. Kulu fi takdiyati ra'si fahada mubahun. Wa idha halaqat. Wa idha qalaqtahu. Ha, kok jadi ha, berubah. Wa idha qalaqtahu. Au qassartahu. Au qassartahu. Min ajlin nusuki. Wata'abudi fahada la yakunu illa lillah fahada la yakunu illa lillah fala yuhlaku lil qabri wala li ghairihi minal makhluqati fayakunu al halqu aw taqsiru ibadatun ibadatan khobar idza kana fil ah coba gantian sekarang ini yang jarang suruh saya baca kan brandy umroh akhwat mana tuh Nah, terus umroh kok jadi imroh. Nah, terus idza kana fi haji aw umrati falqulu halqu aw taqsiru min manasikil haji aw umrati faqad bahwa ibadatun lillah. Masyaallah. Terus ibadatun lillah azza wa jalla. Masyaallah. Terus karena hunaka min Man. Man yahlikun. Man yahlikun. Ru'usahum. Di adlihati. Wal asnami. Masya Allah. Sudah cukup. Ya, lanjut tuh. Wa taqbilil ahjar. Lanjut. Mencium batu. Ai takbilil ahjari. Tabarakan. Masdar. Tafa'ala, ya tafa'alu. Apa maksudnya? Tubruk. Mau aja dikerja. Tubruk, emangnya kopi tubruk. Ente mau ditubruk. Sama kebo di depan tuh, banyak kebo di depan. Tafa'ala, ya tafa'alu. Apa maksudnya? Tafa'ul. Berarti tabarruk, ya tabarruku. Tabarruk. Ketawain tuh. Kan jadi bahan ketawaan kan, brandy kan. Makanya murojaah diapalin. Jadi bahan ketawaan tuh sama temen-temennya. Ayo brandy. Barakata minallahi wahdahu wa hiya bima ja'alahu mubarakan. Masyaallah. Ya, mana tadi? Itu dari mencukur kepala ya. Apa jenis kesyirikan? Semisal mencukur kepala, menggunduli kepala dengan bentuk niat ibadah dan tunduk kepada selain Allah. Maka kata Syekh, mencukur kepala itu yakunu ibadatan wa yakunu mubahan. Boleh ibadah, boleh mubah. Ya. Nah, antum mubah ini kalau misalkan antum bosan nih Ahmad, ya, pegangin rambutnya terus. Nah, ya kan? Sabit, ya kan? Dia udah capek nyisir-nyisir kan? Dia mau pensiun, megang sisir, gundulin lah. Oh, Pit, gundulin, Pit. Saumul siap tuh, megang gundulin. Mul, siap gak, Mul? Gundulin sabit. Siap banget kata Saumul, kesempatan ini kan. Nah, ini bisa ibadah, bisa mubah. Idza halaqtahu min ajli talakhus minal ada' wa minal qabl wa minal awsakh. Nah, kalau anda mencukur, menggundul kepala anda, ingin membebaskan diri dari gangguan, ya, semisal kutu, kotoran, atau anda ingin selamat dari bintik-bintik dari kepala situ ya, maka digunduli, nah nggak apa-apa, ini mubah ya, dari takdiah ras, dari nutrisi kepala kan ada bintik-bintiknya, nah ini boleh, fahada mubah. Wa idza halaqtahu aw qassartahu min ajli nusuk wa ta'abbud, namun kalau ada menggundul atau mencukur karena ibadah nusuk ya, atau karena ta'abbud peribadatan, maka fahadala yakunu illa lillah, ini enggak boleh kecuali karena Allah. Fala yuhlaqu lil qabr, enggak boleh digunduli kepala untuk kuburan, wala li ghairi minal makhluqat, ataupun yang lainnya ya. Fa yakunu al halqu aw taqsiru ibadatan fa yakunu, maka menggundul atau mencukur rambut itu bisa menjadi ibadah. Kapan itu? Idza kana fil haji awil umrah. Apabila haji atau umrah. Ya. Fal halqu aw taqsir min manasikil haji awil umrah faqat. Ya. Halq mencukur habis atau qasar memendekkan. Itu jadi ibadah pada manasik haji atau umrah saja. Ya. Namun yang lebih utama gundul, karena dapat doanya berapa kali? Tiga kali. Ya. Fa huwa ibadatun lillah, maka inilah ibadah pada Allah Azza wa Jalla, li'anna hunaka man yahlikuna ru'usahum lil adrihati wal asnam. Karena ada orang di sana yang mencukur kepala mereka, rambut kepala mereka itu diperuntukkan untuk kuburan keramat dan untuk berhala. Ada yang gitu niatnya. Ya, untuk kuburan keramat digundulin. Nah, itu jadi ibadah itu. Nah, itu ibadah. Karena ibadah itu untuk Allah. Gundulin rambut, kapan jadi ibadah? Taqarrub kepada Allah dalam proses haji dan umrah. Kemudian takbilul hajar, ahjar, mencium batu. Ait takbilul ahjar tabarukan biha. Mencium batu dalam rangka mentabaruk. Kalau antum punya batu akik dicium biasa, enggak dalam rangka tabaruk, boleh. Ya, batu akik, cium tuh, papik tuh batu akiknya. Oh, enggak ada. Apa itu? Dicium. Biasa enggak masalah. Cuman karena saya senang sama cincin ini. Tapi kalau tabarruk ngalap berkah, enggak boleh kecuali pada Hajar Aswad. Ya, hadza naw'un minal ibadah. Ini adalah salah satu bentuk ibadah. Kenapa? Karena innal barakata minallahi. Ya. Wa hiya fi ma ja'alallahu mubarakan. Yaitu yang Allah jadikan itu sebagai keberkahan, sebagai sesuatu yang diberkahi. Hajar Aswad saja, itu pun Hajar Aswad karena Rasul melakukannya. Kan Umar begitu, batu, kamu ini cuma batu. Ya. Ini alamu annaka hajar. La tadurru wa la tanfa laula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuka, kata Umar. Kamu ini cuma batu, enggak bisa memberikan manfaat mudarat. Seandainya saya enggak melihat Nabi menciummu, saya enggak bakal cium kamu wahai batu. Nah, ini kata Umar. Subhanallah. Ya. Cukup dulu ya, jam 11 lewat. Berarti cuma berapa halaman kita? 3. 3 halaman. Apa itu? 40 kali gundul. 40 kali? Ya Prabu. Ijazah gundulan. Ijazah gundulan 40 kali gundul hampir setahun. Maksudnya biar apa entar kalau gundul? Apa sangka dunia sih? Ada doa nih kalau Allah yang menafi ulum. Mana benar? Masih hafal ya? Mungkin yang dimaksud, yang dimaksud saya bukan Syekh Fauzan, Syekh Al-Makrizi. Iya, Syekh Al-Makrizi itu mungkin yang dimaksud. Jadi sejak dulu itu sudah ada ijazah gundulan ini. Ya, dapat pula dunia itu. Nah, itu ya, syirik. Ya, sahih. Ya. Nah, ini apa? Antum gundul juga. Sekarang kan kita mau menghadap kepada seseorang gitu. Nanti orang itu memang dia gak suka rambut panjang gitu. Akhirnya kita